juga kalau ku jatuh cinta tiada terlintas di hati kalau ku bermain cinta aku tiada mengerti baru kini ku tahu selalu ku sebut dia ku harap kedatangannya setia aku terlena ku mengingat dia wajahnya menggoda senyum manisnya selalu bertanya benarkah ku jatuh cinta semoga